Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قد لهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الإمام المفسر رحمه الله الإمام السعدي رحمه الله لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk memerangi Ahlul Kitab. Ahlul Kitab adalah Yahud dan Nasara. Dzakara min aqwalihim al-khabitha ma yuhiju al-mu'minina alladhina gharun li rabbihim wa lidinihim 'ala qitalihim. Maka Allah sebutkan dari ucapan-ucapan Yahud dan Nasara yang jelek dan kotor terhadap Allah, yang malah membangkitkan orang-orang beriman semakin ghirah, semakin cemburu, semakin marah ketika Allah dilecehkan, dihina, dan agama Allah dihina. Semakin cemburu dan semakin semangat untuk memerangi mereka. Oleh ijtihad badal wasa'fi dan bersungguh-sungguh. Nah, dengan segala cara untuk menghadapi mereka. Maka Allah berfirman, qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wahadil maqala wa illam takun maqalat li'amatim. Ucapan ini, statement ini, walaupun bukan secara keseluruhan. Faqad qalaha firqatun minhum. Ini sudah diucapkan oleh kelompok dari beberapa golongan mereka. Yadul dzalika ala anna fil yahud mal khabath wa syarr. Hal ini menunjukkan bahwasanya pada agama Yahudi ada keburukan, kejelekan. Ma awsalahum ila an qalu hadhil maqalah. Sehingga mengakibatkan mereka kepada ucapan seperti ini. La tajarra'u fiha 'ala Allah, yang mereka lancang terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa tanaqqasu 'izamatahu wa jalalah. Dan mereka malah merendahkan, mengurangi kebesaran Allah, menghinakan Allah, kemuliaan Allah. Waqad qil, ada juga yang mengatakan inna sababa di'aihim fi Uzair annahu ibnullah. Ada juga yang mengatakan sebab orang-orang Yahudi melakukan statement, ucapan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Anna lamma sallatallahu al-muluk ala bani Israel. Ketika raja-raja menguasai, menindas bani Israel, umazzaqahum kulla mumazzaq wa qatalu hamalat at-taurat. Dan mereka dicabik-cabik hancur-hancurnya. Wa qatalu hamalat at-taurat. Dan mereka, raja-raja ini, membunuh para ulama'nya yang membawa Taurat. Wajadu Uzair ba'da dzalika hafizan laha aw li aktsariha. Mereka mendapati ketika itu Uzair menjaganya, menjaga Taurat Fa'amlaha alaihi min hafzih. Kemudian diimla oleh Uzair dari hafalannya Taurat. Yang diimla adalah Tauratnya. Wastansakhuha, mereka rubah, mereka hapus, ada yang diganti naskahnya. Fad'u fi hadhihi ad-da'wa asy-syani'ah. Sehingga mereka mengada-ngada membuat opini, mengada-ngada dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Waqalat an-Nasara al-Masih Isa ibn Maryam ibnullah. Sebaliknya, tadi Yahudi, sekarang adalah An-Nasara. Mengatakan Isa adalah ibnullah. Isa ibn Maryam diaku, diklaim anak Allah. Allah ta'adzalikal qawl ladqalu qawluhum biafwahim. Ucapan ini mereka ucapkan dengan mulut-mulut mereka. Lam yuqimu alim hujjah wala burhan. Tidak ada hujjah dan burhan sedikit pun dibangun di atasnya. Wa man kana la yubali bima yaqul la yastaghrib alai ain qawl yaquluh fa inna la dina wala aql yahjuzu amma yuridu min al-kalam. Kata Imam Sa'di rahimahullah, siapa saja, siapapun orangnya, mengkan, la yubal, bima yakul, tidak peduli terhadap apa yang dia ucapkan, jangan heran, la yastaghrib alih, jangan kamu merasa heran terhadap orang itu. Hai, qawl yakuluh, dan ucapan yang dia utarakan, yang dia ucapkan. Karena dia enggak peduli dengan ucapannya, dalam artian tidak ada yang bisa nah mencegahnya dari ucapan tersebut dengan akal atau agama sendiri. Fa innal ladina wala aql. Karena agama dan akal dia tidak mencegahnya dari ucapan-ucapan yang nah membuat murka Allah amma yuridu min al-kalam, dari apa-apa yang dia ingin ucapkan. Oleh hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, yudhahi'un yushabihuna fi qalihim hadza. Mereka malah menyerupai di dalam ucapan ini qala alladziina kafaru min qabl, sama persis dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka, qaul musyrikin alladziina yaqulun, sama persis dengan ucapan orang-orang musyrikin kafir yang sebelumnya mereka mengatakan, orang-orang terdahulu mereka mengatakan, al-malaikat banatullah, malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka sama, mirip persis, cocok. Tasyabahat aqwaluhum fil butlan, maka hati-hati mereka cocok, ucapan mereka cocok di dalam kebatilan. Fatalahumullah anna yufakun, semoga Allah memerangi mereka. Ay kaifa yasrifuna al-haql as-sarf al-wadih al-mubin, bagaimana bisa mereka malah tergelincir dari al-haq, tergelincir dari kebenaran yang sangat jelas, menuju atau kepada ucapan yang batil, yang jelas kebatilannya. Wa hadha in kana istaghrib ala ummah kabira katira ay an tattafiq ala qawl yadullu ala butlan adna tafakkur tasliit lil aql alayhi fa inna lidhalika sababan wa huwa annahum ittakhadhu ahbarahum. Kenapa ucapan ini malah terucap dari mereka ya yang malah justru membuat kaget, membuat aneh dan heran terhadap umat-umat sebelumnya yang mereka malah mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Ada apa? Pendorongnya apa? Ini merupakan kebatilan dan kerendahan berpikir. Justru akalnya dikuasai dengan kebatilan. Apa sebabnya mereka mengucapkan dengan ucapan-ucapan seperti ini? Pendorongnya apa? Penguatnya apa? Betapa lancangnya mereka dan angkuhnya mereka dengan sembrono dan dengan nam sombongnya terang-terangan mengucapkan kekufuran ini. Apa Nah, sebabnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Karena mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka, ya, ahbar, ulama, ruhban, ubad, ya, disembah selain Allah. Nah, maksudnya apa disembah? Yuhilluna lahum ma haramallah. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yuharrimuna lahum ma ahalallah. Yuharrimuna. Mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan sehingga mereka haramkan. Wa isra'una lahum min asy-syara'i wal aqwal al munafiyah li dinis ar-rusul. Sehingga mereka membuat syariat-syariat baru. Siapa yang buat? Kiainya, ustadznya, ulama mereka. Di sini ulama disebutkan. Tokoh intelektual di balik kekufuran dari Yahudi dan Nasara, di antara sebabnya apa? Ulama, ada ulama yang membackingi. Kenapa mereka sesat? Mengucapkan-ucapkan kekufuran. Ulama ada dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ubad, ahli ibadah. Ruhban, ahli ibadah. Ulama dari Yahudi. Karena apa? Allah menetapkan wa ulama bani Israel. Ulamanya bani Israel, ulama. Tapi dirubah-rubah oleh ulama mereka. Sehingga mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bikin syariat baru. Berbenturan dengan syariat Allah. Ucapannya bertentangan dengan agama Rasul, para anbiya dan Rasul yang Allah turunkan dalam Taurat, Injil, sehingga umatnya pun ikut. Wa kanu aydhan yaghluna fi masyayikhihim wa yaghlun ghulu, juga mereka ghulu berlebihan terhadap masyayikh mereka, syekh-syekh mereka, ulama mereka, guru-guru mereka, ahli ibadah mereka. Diagungkan, dikultuskan seolah-olah enggak punya salah. Ya, syekhnya enggak punya salah, udah suci. Ini bahaya ini. Yang suci adalah Allah, bukan syekh. Ubad juga tidak suci. Ya, manusia, kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'in tawwabun. Mereka agungkan ghulu terhadap masyayikh, ulama, ghulu. Nah, ya sama umat ini juga ada yang ghulu terhadap ulamanya, terhadap masyayikhnya, ahli ibadahnya. Wa ya'azzimunahum, diagungkan di. Nah, ta'zim wa ittakhidna kuburahum awtanan tu'bad min dunillah. Dan dijadikan kuburan-kuburan mereka disembah selain Allah. Tuksal zaba'ih wa du'a wal istighatsah. Juga zabiha, sembeha, sesembelihan. Mereka di atas kuburan mereka. Wal Masih ibn Maryam. Juga mereka menjadikan Al Masih ibn Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal ini semua mereka menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang mana para Rasul diperintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa. Subhanahu amma yushrikun. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya menyembah kepada Allah saja. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ikhlasun lahu al-ibadah wa ta'ah. Sehingga mereka diikhlaskan dengan ibadah dan ta'ah. Wa khusunan bil mahabbah wa du'a. Dikhususkan dengan kecintaan dan doa. Fanabadu amrullah. Dan mereka mencampakkan syariat Allah, perintah Allah. Dan mereka melakukan kesyirikan pada Allah yang tidak pernah diturunkan oleh Allah sedikit pun penjelasannya. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka lakukan kesyirikan. Ta'alat azamatu syirkuhum wa iftira'uhum fa'idam yatanaqqasu lahu fi dzalik. karena mereka menganggap remeh, merendahkan Allah di dalam hal ini. Wasifuna bima la yaliku bijalali, dan mereka mensifati Allah dengan yang tidak pantas baginya. Allah Ta'ala al-Ali fi awsafih, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi dalam sifatnya, af'alnya, ala an kulli manusibari mimma yunafi kamal muqaddas. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.